saat pertama kali memandangi wajahmu, dan aku meyakini meski tak terjadi satu peristiwa pun, namun ku telah merasa akan ada kisah denganmu. Dan waktu mengantarkanku padamu sampai kini, akhirnya kita bersama sejak dulu sampai masa sekarang. Ku tak baik-baik saja tanpamu. Ku benar-benar tak bisa bila hidup tanpamu. Semoga saja kau pun juga demikian. Kaulah bagian terindah dari hidupku ini. Ku tak baik-baik saja tanpamu. Akan ada kisah denganmu.